إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب من عالى ثلاث أخوات. Berikutnya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaih masih melanjutkan perkaitan dengan menanggung anak perempuan yang beliau sebutkan pada bab ini, man 'ala thalathu akhawatin, orang yang menanggung terhadap tiga saudara perempuannya. Akhawat adalah jamak dari kata ukhtun. Ukhtun tunggal, saudara perempuan, maka jamaknya adalah akhawat. Setelah beliau sebutkan pada bab-bab yang sebelumnya, menanggung terhadap satu atau dua anak perempuan, demikian pula disebutkan tentang riwayat menanggung tiga anak perempuan, maka pada bab ini beliau sebutkan secara khusus menanggung tiga saudara perempuan. Disebutkan riwayatnya, haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Disebutkan riwayatnya sampai kepada sahabat yang mulia, yang tidak asing bagi kita, beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu membawakan riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yakunu li ahadin, tidaklah seseorang itu memiliki thalathu banatin, memiliki tiga anak perempuan, au thalathu akhawatin, atau dia memiliki tiga saudara perempuan, fayuhsinu ilaihinna, kemudian dia perlakukan dengan baik mereka, maka kata beliau illa dakhalal jannah, melainkan Allah Jalla wa'ala akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Pada riwayat lain dengan lafaz fa ahsana suhbatuhunna wattaqa fihinna. Kalau kita perhatikan pada hadis ini di akhir hadis dengan pernyataan fa yuhsinu ilaihinna, memperlakukan mereka dengan baik. Riwayat lain menyebutkan fa ahsana suhbatuhunna, dia berusaha untuk melakukan yang terbaik, menemani dengan sebaik-baiknya. Wattaqallahu fihinna, dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala terkait dengan mereka. Artinya diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Semata-mata dia lakukan itu karena Allah Jalla wa'ala. Tidak ada maksud dan kepentingan lain yang jelek atau yang buruk, melainkan semata-mata dia lakukan karena Allah. Demikian lafaz lain, fa ahsana suhbatuhunna wattaqa fihinna. Dari hadis ini sekian faedah. Yang pertama, yubayyin fadla i'alatil banat wal akhawat. Adanya keutamaan untuk menanggung kebutuhan mereka, al-banat wal akhawat, baik keperluan anak perempuan maupun juga saudara perempuan. Secara jelas dalam hadis dinyatakan thalatu banatin au thalatu akhawatin, memerlukan dan menanggung keperluan mereka. Wa ihsan ilaihinna, berbuat ihsan kepada mereka. Ketahuilah itu adalah amalan yang besar. Bagaimana tidak sampai Allah Jalla wa'ala berikan jaminan baginya al-jannah. Yang kedua, betapa pedulinya Islam yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala perhatian kepada mereka, agar setiap diri hamba Allah Jalla wa'ala memperhatikan terhadap nasib mereka, keperluan mereka. Nah, yang di masa jahiliyah keberadaan mereka, kaum wanita, adalah dikesampingkan. Bahkan ketika lahirnya dari mereka, lahir seorang anak perempuan, maka khawatir dan merasa malunya sampai-sampai kemudian dikubur hidup-hidup. Wal'iyadu billah. Maka datangnya Islam, anak laki-laki juga dimuliakan, maka demikian pula kaum atau anak perempuan. Dijaga, dimuliakan, dihargai, dihormati. Di samping juga diperintahkan bagi mereka untuk menutup auratnya dengan sesempurna mungkin sebagai upaya Islam menghargai mereka, dijaga keberadaannya. Sesuatu yang berharga maka pasti di situ dijaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana seorang wanita muslimah diperintahkan untuk menutup auratnya dengan serapat-rapatnya, dengan sesempurna mungkin. Seperti halnya seseorang memiliki suatu perhiasan yang berharga, permata, berlian dan semisalnya, maka akan selalu dijaga dibungkus dengan kain, diletakkan di tempat perhiasan yang bagus, diletakkan di dalam lemari yang terjaga dengan baik, dan seterusnya. Kenapa? Karena di dalamnya adalah sesuatu yang berharga. Demikian maksud Islam bahwa wanita diperintahkan untuk menutup auratnya, untuk menjaga dari lawan jenisnya. Dan semakin tampak harga diri dan kewibawaannya sebagai wanita muslimah. Bukanlah seperti sebagian orang yang justru menjual dan memamerkan aurat-aurat mereka. Maka Islam datang sebagai mengangkat derajat mereka, untuk memuliakan kedudukan mereka, sehingga jadilah mereka seorang wanita muslimah yang kemudian akan menjadi ibu rumah tangga, yang kemudian akan mendidik dan menyalurkan kebaikan pendidikannya kepada putra maupun putrinya. Nah, hadis ini sudahlah seperti yang dijelaskan pada hadis yang sebelumnya, bagaimana keutamaan al-banat, dan pada hadis ini secara khusus terkait dengan al-akhawat, saudara perempuan. Adapun perawi-perawi yang disebutkan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dari Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya. Nama lengkap berikutnya Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya. Beliau kunyahnya Abul Qasim. Abul Qasim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kunyahnya Abul Qasim. Kunyah beliau Abul Qasim karena beliau memiliki putra yang bernama Al-Qasim. Yahya atau Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya Abul Qasim seorang yang faqih, dan kedudukan beliau thiqah. Kedudukan beliau adalah thiqah. Meriwayatkan hadatsani Abdul Aziz ibn Muhammad. Abdul Aziz ibn Abdullah meriwayatkan dari Abdul Aziz ibn Muhammad, yang nama beliau secara lengkapnya Ad-Darawardi. Abdul Aziz yang kedua ini, Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi, Ahadul A'lam, salah seorang ulama yang tersohor pula. Kita hendaknya tahu di antaranya Abdul Aziz ibn Muhammad Ad-Darawardi. Kedudukan beliau thiqah, kathirul hadith, hadisnya banyak. Wafatnya beliau pada tahun 187 Hijriah. Abdul Aziz ibn Muhammad meriwayatkan dari Suhail ibnu Abi Saleh. Nama ini sudah pernah disebutkan, tepatnya pada hadis yang ke-10. Antum bisa catat dan nanti bisa dilihat bahwa nama Suhail bin Abi Saleh sudah kita lalui pada hadis yang ke-10. Nah, hadis yang ke-10 ketika membahas tentang bab jazaul walidain, balasan bagi kedua orang tua. Di sana sebutkan Suhail bin Abi Saleh yang kedudukannya beliau ditikohkan oleh beberapa para ulama. Beliau wafat pada tahun 138 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Itulah Suhail bin Abi Saleh. Meriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman ibn Mukmil. Sa'id bin Abdurrahman ibn Mukmil. Beliau seorang perawi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya At-Tiqat. Salah seorang perawi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam karya beliau At-Tiqat, meriwayatkan dari Ayyub bin Bashir. Ayyub bin Bashir Al-Ma'awi. Siapa beliau? Minal Ansar. Beliau dari kalangan kaum Ansar, yang tergolong seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang thiqah. Dan beliau tidak banyak hadisnya. Riwayat dari beliau tidak banyak hadisnya. Ayyub bin Bashir Al-Ma'awi. Nah, wafatnya beliau tahun 75 Hijriah. Sa'id bin Abdurrahman al-Ibn Mukmil meriwayatkan dari Ayyub bin Bashir al-Ma'awi, meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri. Kita lebih kenal dengan kunyahnya Abu Sa'id al-Khudri. Sementara nama beliau adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Siapa beliau? Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Itulah asal nama Abu Sa'id al-Khudri. Maka setiap nama padanya Abu, maka itu dikatakan kunyah. Maka yang sering terdengar dan kita tahu Abu Sa'id yang disebutkan, Abu Sa'id al-Khudri. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik ibnu Sinan. Beliau ketika kejadian perang Uhud masih kecil, usia kecil, dan beliau ikut pada peperangan yang sesudahnya. Ikut serta di dalam peperangan yang sesudahnya. Lam yakun ahadun min ahdathi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afqahu minhu. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari kejadian tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih faqih dibandingkan beliau. Artinya beliau yang banyak tahu. Nah, tentang peperangan yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakhala gharan yaumal hurrah. Kutila abuhu yauma Uhud. Ayah beliau wafat pada perang Uhud. Wa tarakahu bighairi malin. Dan tidak meninggalkan kepada beliau sedikit pun dari harta. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah, dan ada yang menyatakan selain itu. Ada yang menyatakan tahun 74 Hijriah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Bab ke-42 hanya disebutkan satu hadis. Kita melangkah pada bab yang berikutnya, ke-43. Bab fadlu man ala ibnatahu al-marjudah. Bab tentang keutamaan orang yang menanggung putrinya al-marjudah. Mardud artinya yang dikembalikan. Putrinya yang dikembalikan. Disebutkan riwayat haddatsana Abdullah bin Shalih. Qala haddatsani Musa bin Uli an Abi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqa bin Ju'sum ala adulluka ala a'zami as-sadaqah aw min a'zami as-sadaqah qala bala ya Rasulullah qala ibnatuka mardudan ilaik laisa laha kasibun ghairuka. Riwayat sampai kepada Suraqa bin Ju'tum. Suraqa bin Ju'tum menyatakan, ala adulluka, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Suraqa, maukah aku tunjukkan ala a'zami sadaqah, sadaqah yang paling besar, au min a'zami sadaqah, atau di antara sadaqah-sadaqah yang paling besar. Maksudnya dari sekian sadaqah ada yang besar dan di antaranya pula ada yang terbesar. Qala, maka Suraqah menyatakan, bala ya Rasulullah. Maka beliau menyatakan, ibnatuka marduda ilaih, putrimu yang dikembalikan kepadamu, laisa laha kasibun ghairuka, tidak ada yang bisa menanggungnya atau mengurusinya kecuali kamu. Disebutkan padanya a'zamus sadaqah au min a'zamis sadaqah, sadaqah yang paling besar atau di antara sadaqah-sadaqah yang paling besar, menanggung putrinya yang dikembalikan. Disebutkan mardudah, dikembalikan di sini bisa berarti telah diceraikan oleh suaminya. Telah diceraikan oleh suaminya. Atau yang kedua adalah telah ditinggal, wafat oleh suaminya, sehingga kembali kepada orang tuanya. Nah, tidak ada yang bisa menanggung kecuali kedua orang tuanya. Maka mengurusi, menanggung mereka adalah suatu amalan yang besar. Nah, walhasil di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan mengurusi seorang wanita, termasuk kepada putrinya sendiri yang menghadapi suatu cobaan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, hadis ini dihukumi oleh Syekh Al-Albani dhaif, adanya sebab kelemahan. Nah, beliau menyatakan dhaif, tapi secara makna adalah benar. Di mana disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah riwayat dari Abdullah bin Saleh. Abdullah bin Saleh nama yang sudah terulang-ulang sekian kali. Nah, maka ini untuk yang kesekian kalinya, Abdullah bin Saleh. Pertama kali disebutkan pada hadis ke-12. Nah, maka silakan antum bisa hitung dari setelahnya. Ketika disebutkan nama Abdullah bin Saleh sudah beberapa kali, sehingga nama-nama yang sudah terulang seperti ini setidaknya kita ingat. Sebagaimana Musa ibnu Ismail juga sudah sekian kali. Abdullah bin Saleh Al-Juhani Al-Masri. Beliau Al-Juhani Al-Masri, seorang perawi yang berasal dari Mesir. Katib Al-Layth ibnu Sa'ad, sekretarisnya Al-Layth ibnu Sa'ad. Nah, beliau seorang penulisnya, perawi yang bernama Al-Layth ibnu Sa'ad. Abdullah bin Saleh meriwayatkan dari Musa ibn Uli. Musa ibn Uli bin Rabah bin Qasir Al-Lakhmi, seorang yang thiqah, seorang yang saleh. Naam. Beliau wafat pada tahun 163 Hijriah. Meriwayatkan dari Uli, dari ayahnya. Ayahnya adalah Uli bin Rabah, seorang yang thiqah juga. Maka nama beliau itu adalah Uli. Wa kana yaghdab min at-tasghir fi ismihi. Uli adalah bentuk kecil dari nama Ali. Bentuk kecil atau tasghir dari Ali adalah Uli. Contoh lain nama tasghir adalah Uthman. Uthman bentuk tasghirnya Uthaymin. Uthman Uthaymin. Umar bentuk tasghirnya Umair. Maka bentuk tasghir dari Ali adalah Uli. Ayahnya bernama Uli bin Rabah. Nah, wa kana yaghdab min at-tasghir fi ismihi. Maka dia marah dengan pentasghiran pada namanya. Lebih suka disebut dengan Ali dibandingkan Uli. Nah. Beliau wafat pada tahun 114 Hijriah. Uli bin Rabah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi menyatakan kepada Suraqah bin Ju'tum. Suraqah bin Ju'tum. Nah, Ibnu Malik. Suraqah bin Malik Ibnu Ju'tum. Langsung menisbatkan kepada kakeknya tanpa menyebut nama ayahnya, Suraqah bin Malik bin Ju'tum. Tetapi pada hadis yang tertera langsung disebutkan nama kakeknya, Suraqah bin Ju'tum. Nah, wafat beliau pada tahun 24 Hijriah. Hadis berikutnya ke-81. Haddatsana Bishr qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Musa qala sami'tu abi an Suraqah bin Ju'tum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Suraqah. Maka senada dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-80. Berikutnya hadis ke-82. Kita selesaikan satu hadis lagi agar selesai bab ke-43. Haddatsana Haywah ibnu Syuraih. Haddatsana Haywah ibnu Syuraih. Haddatsana Baqiyah an Bahir an Khalid anil Miqdam ibnu Ma'di Karb annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis yang sampai kepada Al-Miqdam ibn Ma'di Karab, beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ma at'amta nafsaka fa huwa laka shadaqah. وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ sadaqah. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma at'amta nafsak." Apa yang kamu makan untuk dirimu sendiri, fahuwa laka sadaqah. Maka itu sadaqah bagimu. Apa yang kita makan untuk kita sendiri itu bisa bernilai sedekah. Kenapa demikian? Karena seseorang tatkala melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia cari nafkah itu yang halal. Nah, nafkah yang betul-betul dari hasil yang halal. Ketika dia dapatkan, kemudian dia bisa pakai untuk dirinya sendiri, maka semacam itu adalah sedekah. Karena dia berusaha menempuhnya pada jalur yang disyariatkan, yang halal. Kemudian dia masukkan ke dalam dirinya, ke dalam tubuhnya, maka itu sedekah. Bukankah dari rizki yang halal akan menumbuhkan suatu amalan yang soleh? Dia masukkan ke dalam dirinya, dia makan, dia nikmati. Maka jika dia tahu bahwa itu adalah sedekah baginya. Wa ma at'amta waladak, juga apa yang kau berikan makan kepada anakmu, fahuwa laka sedekah, maka itu juga sedekah. Jangankan untuk selain dia, untuk dirinya saja sedekah, apalagi untuk yang lainnya. Wa ma at'amta zaujak fahuwa laka sedekah. Dan apa yang kau berikan makan, kau berikan nafkah kepada istrimu, juga sedekah bagimu. Begitu besar Islam memberikan peluang al-khair, kebaikan. Sehingga apa yang menjadi rutinitas kita sebagai seorang ar-rijal, kepala rumah tangga, untuk kita belanjakan, untuk kita penuhi kebutuhan rumah tangga, maka tidak sia-sia di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka itu sadaqah. Wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sadaqah. Apa yang kau berikan kepada pelayanmu, maka itu juga sedekah. Nah, sekalipun itu dalam bentuk gaji ataupun dalam bentuk yang lain, pemberian selain itu, maka itu kedudukannya adalah sedekah. Berdasar dari hadis ini, sekian peluang untuk memberikan pahala kepada hambanya Allah Jalla wa'ala, melakukan sekian bentuk amalan yang jika diperuntukkan mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala, maka bernilai kebaikan, bernilai sebagai sedekah. Nah, muncul pertanyaan, mengapa Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis ini pada bab keutamaan menanggung putrinya yang dikembalikan? Bukankah tidak tersebut di dalam lafaz hadis ini? Diberikan jawaban bahwa telah masuk pada kata ma at'amta waladak, apa yang kau berikan makan kepada anakmu. Bukankah putrimu juga anakmu? Nah, maka ketika dikembalikan kepadamu, kamu berusaha untuk juga menanggung. Nah, sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah, walaupun dia sudah menikah, nah, tetapi dia dikembalikan kepadamu, kau berikan makan, kau urusi dia, maka itu adalah sedekah. Maka tinjauan yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari rahimahullah pada kalimat wa ma at'amta waladak, dan putri putra itu termasuk anak kita. Nah, adapun perawi yang disebutkan Haywah ibnu Syuraih, sudah kita sebutkan pada pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu, tepatnya pada hadis ke-60. Nanti bisa dimurojaah hadis ke-60 akan bertemu dengan nama Haywah ibnu Surai. Maka penjelasan atau keterangan seperti ini perlu antum catat, sehingga nama yang sudah berlalu tersebut lagi bisa antum murojaah. Nah, bahwa ini sudah disebutkan pada hadis yang kesekian, sudah disebutkan pada hadis yang kesekian. Haywah ibnu Surai ibnu Yazid Abul Abbas Al-Hadrami, Abul Abbas Al-Hadrami, seorang yang fiqah, wafatnya pada tahun 224 Hijriah. Haywah meriwayatkan dari Baqiyah. Sanad hadis yang sedang bersama kita sama seperti sanad pada hadis ke-60 yang membahas tentang birrul aqrab wal aqrab, berbakti kepada yang terdekat maka kemudian yang terdekat. Maka disebutkan Haywah bin Surayh meriwayatkan dari Baqiyah, Baqiyah ibn al-Walid. Nanti bisa dilihat pada hadis ke-60. Baqiyah ibn al-Walid Abu Humaid al-Kala'i, Ahadil A'lam, seorang imam yang tersohor. Baqiyah ibn al-Walid. Kata Imam Nasa'i rahimahullah tentang Baqiyah, "Idza qala haddatsana wa akhbarana fa huwa thiqah." Kalau Baqiyah itu menyebutkan, meriwayatkan hadis dengan kalimat haddatsana wa akhbarana, telah menceritakan kepada kami dan telah memberitakan kepada kami, fa huwa thiqah, maka riwayatnya itu thiqah. Riwayatnya dipercaya. Berkata pula Al-Imam Ibnu Adi rahimahullah tentang beliau, "Idza haddatsa an ahli Syam fa huwa thabat." Jika beliau menceritakan tentang penduduk Syam, fa huwa thabat, maka beliau seorang yang thiqah. Karena yang paling tahu tentang ahli Syam adalah beliau. "Wa idza rawa an ghairihim khalata." Jika beliau meriwayatkan dari selain mereka, selain ahli Syam, khalata, maka tercampur hafalannya. Tidak sekokoh terkait dengan ahli Syam. Siapa yang menyatakan? Al-Imam Ibnu Adi rahimahullah. Wafat pada tahun 197 Hijriah. Baqiyah meriwayatkan dari Bahir, sama pada hadis yang ke-60. An Bahir, dari Bahir ibnu Sa'ad Abu Khalid As-Sahuli. Bahir ibnu Sa'ad Abu Khalid As-Sahuli, kedudukan beliau thiqah, salihul hadis, hadisnya salih, baik. Bahir meriwayatkan dari Khalid ibnu Ma'dan, pada hadis ke-60 juga demikian, dari Khalid bin Ma'dan ibnu Abi Quraib al-Kala'i al-Himsi. Saya ulang, Khalid ibnu Ma'dan ibnu Abi Quraib al-Kala'i al-Himsi, seorang yang thiqah, bertemu dengan 70 orang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendapati 70 orang dari para sahabat Nabi. Berkata Bahir, Bahir ibn Sa'ad yang meriwayatkan tadi, Bahir meriwayatkan dari Khalid, ma ra'aitu ahadan alzam lil ilmi minhu. Tidak aku dapati seorang yang betul-betul bermulazamah terhadap ilmu dibandingkan beliau. Nah, sampai-sampai al-Imam Auza'i rahimahullah yu'azzimu, memuliakannya. Kana min khiyari ibadillah. Beliau salah seorang dari pilihan hamba-hambanya Allah. Idza kaburat halaqatuhu, jika halaqahnya, majelisnya beliau semakin tambah besar, tambah banyak yang datang, ya, qama makhafat asy-syuhra, beliau berdiri karena takut terkenal. Nah, ketika majelisnya semakin banyak yang datang karena khawatir adanya syuhra, ya, muncul pada hatinya semakin dikenal, semakin tenar, maka beliau segera berdiri. Nah, Khalid bin Ma'dan, beliau wafat dalam keadaan shaim, dalam keadaan puasa, pada tahun 103 Hijriah. Beliau wafat dalam keadaan shaim pada tahun 103 Hijriah. Khalid ibn Ma'dan meriwayatkan dari Al-Miqdam ibn Ma'ad Karab, sebagaimana hadits ke-60 juga, sama persis perawi-perawinya. Nah, siapa Miqdam ibn Ma'ad? Abu Karimah. Ada yang menyatakan Abu Karimah, ada yang menyatakan Abu Yahya Al-Kindi. Abu Yahya Al-Kindi, beliau wafat pada tahun 87. Naam. Radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang telah disebutkan tadi. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dua bab. Naam, bab ke-42 dan bab ke-43 berkaitan tentang keutamaan menanggung anak perempuan yang dikembalikan dan juga menanggung terhadap 3 saudara perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ilmu nafi' yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah. Dan apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.